Semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa raga dan seluruh hidup rela dia tentang riwayatku. Kata mereka diri